Ku menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu Agak unik juga cerita itu. Yang pertama, pada saat itu kondisiku merasa bahwa aku merasa jauh gitu loh sama Allah, karena asik dengan musik-musik aku aja gitu loh. Pada saat itu ada lomba lirik lagu religi, yang pemenangnya liriknya akan dikasih ke aku untuk aku bisa jadikan lagu. Itu kok di situ aku kena banget, aku baca gitu ya. Begitu aku baca dari sekian banyak lirik-lirik itu, kayaknya ini aku suka nih. Kenapa? Dari lirik ini aku ngerasa terwakili, terus sama ada beberapa kata yang aku kembangin sendiri. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu. Nah ini aku tambahin, jadi gak puitis, tapi kata-kata sering melupakanmu ini yang sangat kena buat aku, karena karena itu yang sering aku alamin gitu loh. Kadang-kadang di saat kita enjoy, kadang-kadang enjoy itu Allah tuh gak ngasih cobaan dengan uang aja gitu loh. Allah sebenarnya ngasih cobaan juga gitu loh. Lu masih ingat gue gak di saat gue kasih passion lu semua gitu. Artinya musik buat aku pada saat itu segala-galanya. Aku di studio melulu, gak pernah sholat, gak pernah ini segala macem. Puasa juga buka diem-diem di bioskop, di studio. Jadi lagu itu sangat-sangat berkesan buat aku gitu loh. Karena memang bisa dibilang titik balik. Dan itu lagu pertama di dalam hidup aku, Baby Romeo menciptakan lagu religi itu. Wah, sangat. Aku tunggu-tunggu sekali lah gitu loh. Jadi pada saat mungkin 2 atau 3 bulan sebelum Idul Fitri itu aku sama anak-anakku tuh udah sangat sangat nunggu gitu loh. Aduh, bentar lagi nih kita puasa gitu loh. Karena momen-momen itu nggak bisa kebayar ya. Di Ramadan itu di tengah-tengah kesibukan kita tuh karena waktu yang tertentu itu ya, antara sahur buka gitu ya, kita jadi banyak bisa punya waktu sama-sama lebih banyak.